Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'dah. Ikhwani fid din, hafidhakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai kewajiban bagi kita semuanya agar menjaga sholat lima waktu, yaitu tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-238 dari surat Al-Baqarah mengenai perintah diwajibkannya kita semuanya untuk menjaga sholat lima waktu, terutama sholat asar yang digelari atau disebut dengan sholatul wusta. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut mencakup perintah agar kita menjaga sholat lima waktu sekaligus sholat asar dan juga perintah di dalam sholat agar kita berupaya semaksimal mungkin khusyuk dan juga hati itu tenang. Tuma'ninatul qalb, yaitu ketenangan hati harus kita hadirkan ketika sholat, baik sholat lima waktu maupun sholat-sholat yang lainnya. Tentunya semuanya dilakukan dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Sekarang kita akan masuki ayat yang berikutnya, ayat yang ke-239, yaitu mengenai sholat ketika ditimpa rasa takut. Mungkin dalam keadaan peperangan, atau di belakang kita ada musuh, atau dikejar oleh musuh, sehingga kita walaupun dalam keadaan demikian tetap disyariatkan dan diwajibkan untuk sholat lima waktu. Walaupun rinciannya tentunya ada dalam ayat yang lain mengenai sholatul khauf, yang dikenal dengan sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Namun seringnya terjadi takut tersebut karena peperangan atau yang semisalnya. Kita lihat di sini, qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-239 dari surat Al-Baqarah, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, jika kalian khawatir dan takut terhadap musuh-musuh kalian, maka sholatlah kalian dengan sholat khauf. Sholatul khauf, sholat yang dalam keadaan takut, tapi tetap sholat. Baik sholat tersebut dalam keadaan jalan kaki, bayangkan itu. Atau dalam keadaan berkendaraan. Terus bagaimana sholatnya? Ala na'barakallahu fikum, sholatnya tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki orang tersebut. Nanti akan kita lihat tafsirannya. Walaupun dengan isyarat saja, sholat. Paham ya? Jadi misalkan ada orang sakitnya, dia gak bisa bangun sama sekali, tapi isyarat masih bisa. Tetap dia diwajibkan untuk sholat. Nah, kecuali kalau memang sudah gak bisa sama sekali. Paham ya? Nafas pun sudah tidak berembus. Paham ya? Sehingga apa? Disolatkan. Paham ya? Nah, disolatkan ya. Ya benar, mati meninggal dunia, disolatkan. Nah, tapi kalau selama dia itu masih bisa menghembuskan nafasnya dan isyarat masih bisa, semampunya. Nah, bahkan kalau seandainya dia tidak mampu untuk wudhu pun, pokoknya semampunya. Diniatkan sudah wudhu, diniatkan gerakannya, semuanya niat. Nah, barakallahu fikum. Lah terus bagaimana kalau sudah gak punya niatan sama sekali? Yaitu kembali ke fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semampu kalian. Yang jelas selama dia itu masih ada perasaan dan juga ada rasa, niat dan semisalnya, walaupun dengan gerakan yang intinya masih bisa bergerak atau masih bisa mengisyaratkan, tetap diwajibkan untuk sholat. Tapi kalau sudah gak bisa sama sekali, barakallahu fikum, ya semampunya tadi. Gak ada lagi paksaan untuk kita maksa, gak ada. Paham ya? Cuman apakah nah, selama orang itu masih hidup kemudian hilang, gugur kewajiban sholat lima waktu? Tidak. Sampai dia meninggal dunia baru disolatkan. Nah, kita lihat. Nah, fa'idha amintum. Namun apabila kalian sudah merasa aman dari kejaran musuh atau dari musuh-musuh yang ada. Fadkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat seperti salat dalam keadaan aman gitu ya. Naam, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Nah, sebagaimana yang telah diajarkan kepada kalian berupa perkara-perkara ibadah dan hukum-hukum yang dulunya kalian tidak mengetahuinya. Naam, itu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-239 mengenai ternyata sholat itu tetap diwajibkan dalam keadaan takut pun tetap sholat. Bukan karena takut akhirnya di dalam rumah, kemudian sembunyi, gak mau sholat, itu keliru. Paham ya? Nah, tetap dia wajib untuk melakukan sholat. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, fa'in khiftum min aduwikum, min aduwin lakum, fasallu sholatal khawfi mashina aw rakibin. Masya Allah. Jika kalian itu takut terhadap musuh yang ingin menimpa kalian atau terhadap musuh kalian, maka salatlah kalian dengan salat khauf dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan berkendaraan. Nah, lalu terus bagaimana arah kiblatnya? Semampunya. Semampunya. Nah, tidak diharuskan mengarah ke kiblat itu. Kalau dalam keadaan dia tidak mampu, ya semampunya. Kita lihat. Ala ayyi hay'atin tastati'unaha walau bil ima. Ima itu maksudnya isyarah artinya. Naam, walaupun salat kalian tuh dalam keadaan posisi atau keadaan yang bagaimanapun yang kalian mampu, walaupun dengan cara ima isyarat. Mampunya isyarat, isyarat saja. Naam barakallahu fiik. Au ila ghairi jihatil kiblah, bahkan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Semampunya kan intinya, dikejar musuh kemudian di tengah hutan misalkan ya barakallahu fiikum, datang waktu salat. Naam, diperkirakan datang waktu salat dan kita mau salat. Itu pun kalau kita meniatkan barakallahu fikum dalam keadaan berjalan ataupun berkendaraan itu sholat, ya dapat niatnya dan juga dapat sholatnya tadi, semampunya intinya. Paham ya? Semampunya. Naam. Walaupun arahnya kan yang namanya orang lari itu kan arahnya bisa kanan kiri kan, seperti itu, dalam artian tidak mengarah kiblat terus itu ya, semampunya. Naam. Fa idza zala khaufukum fasallu shalatal amni. Apabila telah hilang rasa takut yang ada pada diri kalian, maka sholatlah kalian sebagaimana sholatnya orang yang aman. Seperti yang semula. Seperti semula. Wadkurullaha fiha. Dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sholat tersebut. Jadi dalam sholat itu banyak zikirnya ya. Nah, barakallahu fikum. Dan dalam zikir-zikir tersebut, secara tidak langsung juga mengandung doa. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Doa enggak itu? Doa. Dan itu zikir gitu loh. Zikir ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Ya enggak? Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Itu zikir bukan? Zikir dan doa minta ampunan di situ. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah ampunilah aku. Jadi walaupun itu zikir tapi terkandung dalamnya doa juga. Na'am barakallahu fikum. Secara tidak langsung seperti itu. Sehingga na'am perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat itu maksudnya tadi itu zikir-zikir, bacaan-bacaan salat itu ya. Na'am barakallahu fikum. Secara tidak langsung zikir-zikir tersebut terkadang mengandung makna doa tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wala tanqusuha an hayatiha al-asliyah, dan jangan kalian mengurangi salat tersebut dari keadaan atau posisi yang aslinya. Maksudnya kalau 4 rakaat 4 rakaat gitu ya. Salat zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat. Salat subuh 2 rakaat 2 rakaat, jangan dikurang-kurangi. Dan jangan ditambahi juga. Na'am barakallahu fikum. Misalkan ada orang salat ya, salat zuhur 3 rakaat ya salatnya. Nah, disuruh ngulangi lagi enggak, Umar? Sudah sholat ini. Jamnya sama ya, jam kita ini sholatnya cuma dia 3 rakaat sholatnya zuhurnya. Diulangi lagi enggak? Hah? Disuruh ngulangi enggak? Atau sudah cukup 3 rakaat saja? Cukup. Suruh ngulangi. Nah, barakallahu fikum. Suruh ngulangi ya, karena belum sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, itu belum dikenal dengan bara'atul dhimmah. Jadi belum berlepas diri tanggungan. Termasuk sholat lagi. Ada orang sholat jam 11 siang ya, jam 11 dan 10 itu sholat dia, sholat duhur katanya, 4 rakaat sholatnya, persis sholatnya itu seperti sholatnya Rasulullah, maksudnya itu sesuai dengan sifat sholat Nabi itu istilahnya ya. Suruh ngulangi gak kira-kira? Nah, karena belum masuk waktunya ya, walaupun sholat 4 rakaat, karena belum dikenal dengan baro atau dhimmah, belum berlepas diri dari tanggungannya. Tapi kalau sudah tertunaikan pada waktunya yang telah ditentukan dan 4 rakaat, yang enggak perlu lagi suruh ngulangi. Naam barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, washkuru lahu ala ma 'allamakum, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma 'allamakum, terhadap apa yang telah na'am diajarkan kepada kalian berupa perkara-perkara min umurin ibadat wal ahkam, berupa perkara-perkara ibadah dan hukum-hukum, malam takunu ala ilmin bih, yang dahulunya kalian belum berada di atas ilmu tersebut. Jadi dahulunya mungkin kita berada di atas kebodohan ya, bagaimana sholatnya yang tepat, bagaimana wudhu yang tepat, bagaimana, belum tahu. Nah setelah kita mempelajari ilmu tersebut, kemudian mengetahuinya dan mengamalkannya, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengentaskan diri kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sangat disyukuri, karena yang namanya hidayah, taufik, barakallahu fikum, berkali-kali kami sebutkan, itu sangat berharga sekali. Karena belum setiap, tidak barakallahu fikum, tidak mesti setiap orang memilikinya. Nah, bahkan hidayah taufik bukan di tangan manusia. Allah Ta'ala mengatakan, laisa alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka itu. Nah, bukan di tanganmu, bukan ada pada diri kalian hidayah mereka. Walakinallaha yahdi may yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Naam, perintah untuk bersyukur terhadap apa yang telah diajarkan kepada kita semuanya berupa perkara-perkara ibadah dan hukum-hukum yang dahulunya kita tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya naam innamal ilmu bita'allum, hanya saja ilmu itu disertai dengan ta'allum, belajar. Naam barakallahu fikum, tidak bisa kita mendapatkan ilmu secara langsung itu ya, duduk santai di rumah kemudian dapat ilmu secara langsung, itu tidak memungkinkan. Walaupun otodidak lah, taruhlah otodidak, itu hasilnya enggak seberapa dengan yang ketika dia belajar langsung dengan orang yang ahli. Paham ya? Nah, karena otodidak itu barakallahu fikum hafizakumullah, nah dalam artinya belajar mengkaji sendiri itu, nah terkadang masih ada kekeliruan yang dia tidak tahu. Dia merasa sudah benar, tapi ternyata setelah dicocokkan dengan ahlinya masih banyak kekeliruan. Nah, menunjukkan bahwasanya memang kalau belajar itu lebih baik kalau ada gurunya. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Kecuali yang sifatnya tatabbu' wal istiqra, bisa dicek, diteliti, dikiaskan, itu sendiri pun enggak masalah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, misalkan dalam belajar ilmu shorof atau nahwu ya, disebutkan ada timbangan-timbangan namanya. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan itu ya. Fa'ilun maf'ulun, itu kan timbangannya. Antum nyari sendiri yang setimbang dengan apa, dengan fa'ala yaf'alu persis ya enggak masalah walaupun enggak ada gurunya. Paham ya? Karena setimbang intinya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahul musta'an. Kita ambil satu lagi barakallahu fikum. Ayat yang berikutnya mengenai seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Masih rangkaian daripada yang sebelum-sebelumnya mengenai pernikahan, perceraian dan semisalnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-240 barakallahu fikum. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Artinya, dan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaknya dia meletakkan sebuah wasiat untuk istri-istri mereka agar tetap tinggal di rumahnya, nam diberikan kenikmatan di rumahnya, maksudnya rumah suami maksudnya ya, nam dan ahli warisnya hendaknya tidak mengeluarkan selama setahun. Selama haul setahun ya. Nah, jadi kalau ada orang Jawa haulan itu berarti tahunan biasanya, antara haulan itu ya. Nah, barakallahu fikum, tapi itu enggak disyariatkan. Yang jelas ini perintah agar istri tersebut dibiarkan tinggal di rumah suami selama setahun dan ahli warisnya jangan mengeluarkan. Kecuali kalau keinginan wanita tadi itu ingin keluar sendiri dan dalam keadaan keluarnya itu pun perkara yang penting dan perkara yang baik, itu enggak masalah. Kalian enggak ada dosa lagi gitu loh. Nah, tapi kalau kalian biarkan langsung keluar misalkan dalam keadaan perkara yang tidak benar, itu enggak tepat. Nanti kita lihat tafsirannya. Fa in kharajna fala junaha alaikum. Namun jika mereka sendiri para wanita itu yang keluar tanpa kalian perintahkan, fala junaha alaikum, kalian enggak dapat dosa. Kalian tidak mengapa dan tidak berdosa. Fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf, dari perkara yang apa? Yang mereka lakukan untuk diri mereka berupa perkara yang diperbolehkan. Jadi para wanita tadi yang diceraikan tadi, kalau dia keluar pada kepentingan atau keperluan mereka yang diperbolehkan, itu enggak masalah. Kalian enggak berdosa lagi. Naam. Kita lihat, wallahu azizun hakim, dan Allah Ta'ala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Qala al-mufassirun asabahumullah wal azwajul ladzina yamutun wa yatrukuna zawjatin ba'dahum, dan para suami yang mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan para istri setelah mereka, fal yusu wasiyatan lahunna, maka hendaknya mereka memberikan wasiat dengan sebuah wasiat untuk mereka. Maksudnya siapa? Para suami tadi hendaknya meninggalkan wasiat untuk para istri yang ditinggal mati tadi itu. Apa wasiatnya? An yumatta'na sanatan tamatan min yaumin wafat. Nah itu apa wasiatnya? Agar para wanita tadi diberikan kenikmatan dan kesenangan selama setahun sempurna mulai dari hari meninggalnya suami tadi itu. Di mana tempatnya? Bisukna fi manzilil zauj, yaitu agar tetap bertempat tinggal di rumahnya suami. Min ghairi ikhrajil warasah lahunna muddatas sanah, tanpa ahli warisnya mengeluarkan para istri tadi itu selama setahun. Tinggal situ biarin gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, tujuannya kenapa sih tujuannya? Karena yang namanya seorang istri ya, barakallahu fikum, kemudian posisi ditinggal mati suaminya dan tidak ada masalah gitu, otomatis sedih gak kira-kira? Sedih. Nah, untuk menghilangkan kesedihan ini dalam bentuk hiburan dan juga menambal kesedihan ini, kata na'am barakallahu fikum yang disebutkan dalam tafsir ini, kita lihat tujuannya apa? Jabran li khatir zaujah. Nah, dalam rangka untuk menambal apa yang terpetik pada istri tersebut. Nah, ya mungkin kesedihan. Nah, biar dia sementara tinggal situ. Karena kalau langsung meninggalkan rumah itu biasanya kan masih terbayangkan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa birran bil mutawaffa, dan juga bentuk kebaikan terhadap mutawaffa yang ditinggal mati. Nah, mutawaffa itu aslinya itu yang diwafatkan gitu ya. Jadi kalau ada tulisan misalkan Syekh Fulan atau Ustadz Fulan meninggal pada tahun sekian, di bawahnya ada tulisan Al-Mutawaffa, itu jangan dibaca Al-Mutawaffi ya. Karena Al-Mutawaffi itu yang mematikan, berarti Allah SWT. Tapi bacanya Al-Mutawaffa, yang diwafatkan, berarti orangnya gitu loh ya. Nah, barakallahu fikum. Karena meninggalkan wasiat itu pada asalnya kalau wasiatnya baik harus ditunaikan. Kalau wasiatnya baik. Tapi kalau wasiat berupa harta, ingat-ingat ya, wasiat berupa harta itu pada asalnya tidak diperkenankan. Nah, barakallahu fikum, berwasiat berupa harta kepada ahli waris. Ahli waris ya, ahli waris dapatnya warisan. Selain ahli waris dapat wasiat enggak masalah, dan itu pun tidak boleh melebihi berapa? Sepertiga. Nah, barakallahu fikum. As-sulus wa sulus katsir, kata Rasulullah. Sepertiga sudah banyak. Nah, kita lihat sini. Fa in kharajatiz zaujatu bi ikhtiyarihinna qabla inqidha'is sanah. Namun kalau para wanita tadi, para istri tadi, nah, kok keluar dengan pilihan mereka sendiri sebelum setahun kok sudah keluar, fala isma alaikum, kamu sudah enggak berdosa lagi. Ayyuhal warasah, wahai para ahli waris. Karena ahli waris ini menerapkan wasiat, nah barakallahu fikum, para suami yang meninggalkan istri tadi itu. Jadi enggak dapat dosa lagi karena bukan keinginan dia. Yang berdosa itu justru ahli warisnya ngusir gitu loh ya. Pergi sana, kamu sudah bukan anakku lagi misalkan. Kadang sebagian gitu kan, pokok rumah ini sudah milik kami. Kamu enggak dapat apa-apa. Padahal ini istrinya. Istrinya orang yang meninggal tadi itu. Nah, tapi ini kan posisinya para wanita ini itu tadi, itu para istri memang pilihan mereka mau keluar, mau pindah misalkan ya, dengan keinginan mereka. Maka, na'am barakallahu fikum, tidak ada dosa bagi kalian wahai para ahli waris mengenai hal tersebut. Wala haraj 'ala zaujati fima fa'alna, dan tidak ada dosa juga bagi para wanita tadi terhadap apa yang mereka lakukan fi anfusihinna, untuk diri-diri mereka, min umurin mubahah, dari perkara-perkara yang diperbolehkan. Tentunya nah tujuannya kenapa kau suruh menetap dan tinggal di situ, karena untuk mengamankan dia agar tidak terjadi atau tidak tertuduh untuk berzina dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu para wanita yang mu'taddah, dalam artian para wanita yang dalam masa iddah, nah apalagi ditinggal mati suaminya, nah barakallahu fikum, enggak boleh berhias, enggak boleh pakai wangi-wangian, enggak boleh keluar kecuali hajah. Kecuali kebutuhan yang sangat itu baru boleh keluar. Nah, tujuannya apa? Untuk menghindarkan perkara-perkara yang tidak diinginkan berupa perzinahan tadi. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu azizun fi mulkihi wa hakimun fi amrihi wa nahyihi. Dan Allah Ta'ala zat yang maha apa? Naam. Zat yang maha perkasa terhadap kekuasaannya dan bijaksana terhadap perintahnya dan larangannya. Naam. Karena para wanita yang tinggal mati suaminya itu masa iddahnya untuk menunggu enggak boleh nikah lagi berapa? Berapa? Belum tahu. Berapa Jabir? Para wanita yang ditinggal mati suaminya itu kan pada masa iddah ya, menunggu tidak boleh nikah lagi. Kalau sudah berapa? 40 hari. Itu nifas. 40 hari nifas itu. Berapa Ahmad? Misalkan ada perempuannya ditinggal mati suaminya, perempuannya itu boleh nggak langsung nikah itu? Sampai kapan? Satu pekan, dua pekan, tiga bulan? Belum. Akhir Abu Bakrin, ingat nggak? 4 tahun, 4 bulan toh? Ya, 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari itu. 4 bulan 10 hari itu masa iddahnya, setelah itu tafadhal. Ngabarakallahu fikum. Kita lihat sini. Jadi kalau ada, misalkan ada wanita ya, ditinggal mati suaminya, ya jangan dilamar dulu. Tunggu dulu selama 4 bulan 10 hari kalau seandainya mau ada yang mau melamar, barakallahu fikum. Nah, dalam artian itu masa iddahnya. Kita lihat sini. Wa hadhil ayatu mansukhatun biqauli ta'ala. Namun ayat yang sudah kita baca tadi, ingat-ingat ya. Tadi penyebutannya kami mengikuti alur beliau atau alur dari tafsir ini. Maksudnya dulunya itu kalau ada wanita ditinggal mati suaminya, itu hendaknya suami itu memberikan wasiat agar wanita tadi tinggal di rumah, di rumahnya selama setahun. Itu dulu, sebelum dihapus. Sebelum dihapus. Tapi ternyata ayat tersebut sudah dimansukh, dihapus. Sehingga kalau sudah dihapus, walaupun ayatnya masih ada, hukumnya kembali kepada penghapusnya. Maksudnya penghapusnya apa? Kita lihat penghapusnya. Wa hadhil ayatu mansukhatun biqauli ta'ala, dan ayat ini sudah dihapus. Jadi jangan dipraktekkan ya, sudah dihapus ya. Nah, misalkan anu jangan suruh tinggal setahun di situ, jangan. Paham ya? Karena sudah dihapus. Dihapus dengan firman Allah taala, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra." Ini penghapusnya. Jadi dulu sebelum dihapus itu ya, kalau misalkan seorang istri tinggal mati suaminya, hendaknya ahli warisnya itu membiarkan istri itu tinggal di rumah suaminya selama setahun. Enggak boleh dikeluarkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata dihapus. Dan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka hendaknya para istri tersebut menunggu diri-diri mereka, maksudnya iddah ya, selama 4 bulan 10 hari. Ini penghapusnya. Jadi enggak harus nunggunya di rumah suami itu, enggak harus. Paham ya? Namun yang dulu yang baru-baru, karena nanti dalam ilmu tafsir Al-Qur'an itu ada namanya nasikh wa mansukh. Nasikh itu penghapus, mansukh itu yang dihapus. Yang diamalkan yang dihapus atau penghapusnya? Kan ada penghapus, ada yang dihapus. Ada dalil dihapus dengan sebuah penghapus. Nah, maksudnya penghapus itu penghapus dalil juga ya. Itu yang diamalkan yang dihapus atau penghapusnya? Penghapusnya ya. Naam. Yang baru istilahnya gitu ya. Seperti ayat masalah na barakallahu fikum, dikatakan anak sepersusuan. Dulunya sebelum dihapus itu orang dikatakan sepersusuan kalau menyusu selama berapa kali nyusu? Dulunya. Sebelum dihapus. Dikatakan anak sepersusuan itu kalau nyusu berapa kali nyusu sampai kenyang? 10 kali nyusu sampai kenyang. Dihapus dengan berapa kali? 5 kali nyusu sampai kenyang. Paham ya? Yang diamalkan berarti yang 5 tadi itu hukumnya. Nah, dulunya minum khamr boleh-boleh saja khamr. Tahu khamr kan? Mabukkan itu ya. Boleh-boleh dulunya. Cuman jangan waktu sholat itu loh ya. Allah Ta'ala mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Jadi dulu mabuk itu boleh. Tapi ketika tidak waktu sholat. Paham ya? Itu ada ayatnya juga, masih ada. Kalau orang enggak paham dikirain wah boleh kok buktinya, yang penting enggak waktu sholat. Padahal sudah dihapus. Dulunya pernah juga ya, ada pertanyaan kepada Rasulullah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang perjudian dan apa? Minuman keras, khamr. Katakanlah kedua-duanya ada apa? Ada dosanya dan ada manfaatnya. Wah, khamr, judi itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Disebutkan ya barakallahu fikum dalam penjelasannya itu, manfaatnya kalau judi menang dapat uang. Kalau khamr biasanya orang minum itu sudah enggak rasa takut, enggak ada. Tapi apa? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, itu sebelum tahapan-tahapan sebelum diharamkan ya, barulah muncul ayat yang berikutnya pengharaman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah dan menyembah berhala, itu adalah amalan kotor termasuk perilaku setan. Jauhilah, tinggalkanlah, semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Itu yang menghapuskan semua yang sebelumnya itu. Jadi khamar haram, dah itu. Jadi yang diamalkan itu nasikhnya ya, mansukhnya ditinggalkan. Naam barakallahu fiikum. Itu yang sudah kita sebutkan. Naam barakallahu fiikum hafizakumullah. Naam, cukup sekian yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.